percaya sayang awak dewe ndang ketemu yen kowe kangen merengke mripatmu bayangne aku ono ning sandingmu tak ucap kata ku sayang kamu ning kene sayang tansah tak joko ati ora kepala. Hadir